bersama Sera, air shooting untuk Anda, Mesar Butet. Yang sebelah sini buat malam semua juga, salam hormat dari saya juga Sera. Telah lama aku hidup berkelana. Hanya untuk mencari cinta sejati. Telah lama aku hidup berkelana. Dari satu cinta ke cinta lainnya. Nah, sebelah sini kalau selamat malam semua. Ada Pak Ayah Masya dan juga bapaknya, ibu-ibu, aku ratu banget. Pegunung yang tinggi telah ku daki, lautan telah ku seberangi. Gunung yang tinggi telah ku daki, lautan telah ku seberangi. Tepuk tangannya mana dong buat Sarah?